ditaksirlah begitu, seimbang, tidak bertepuk sebelah tangan. Antum ingin si fulanah misalnya. Ini karena bicara masalah calon suami ya, berarti saya bicaranya fulanah gitu. Nanti kalau bicara calon istri berarti bicaranya fulan gitu kan. Jadi akhwat barangkali bisa adil gitu kan. Kalau dia adalah calon suami, maka si calon istri itu adalah juga diberikan kemerdekaan untuk mempunyai ketertarikan pada si calon suami itu. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Aisyah, al-bikru tusta'dhanu. Qultu innal bikra tastahi. Qala idnuha somatuha. Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, perawan itu adalah harus dimintai izin untuk dinikahi. Kata Aisyah, sesungguhnya kalau dia perawan maka dia malu, gitu kan? Malu dia mengatakan iya atau pengen menikah misalnya begitu. Dan ini adalah dunia wanita yang tahu, dan Aisyah adalah dunia wanita, betul tidak? Jadi saya tidak perlu bertanya pada akhwat apakah akhwat adalah seperti itu atau tidak. Itu adalah sudah dinyatakan oleh wanita teralim seluruh dunia sampai akhir zaman menurut ahli sunnah jamaah, dia adalah Aisyah. Kata beliau, qala idnuha somatuha. Iyaknya, maunya seorang wanita terhadap laki-laki itu adalah diamnya. Jadi kalau ada laki-laki mendatangi wanita dengan tentu didampingi oleh walinya, kemudian dia katakan bahwa si wanita itu adalah diam, berarti dia mau begitu. Diamnya wanita berarti dia adalah setuju begitu. Itu sandi ya tidak. Apalagi kalau ngomong iya berarti plus ya tidak. Nah begitu, itu adalah sandinya. Nah yang ana ingin katakan adalah bahwa antum kalau di poin satu itu adalah dia sudah tidak mau, berarti antum tidak cocok jadi suami dia. Itu nomor satu. Cari yang lain, ya tidak. Dan juga akhwat nanti kita bahas yang poin yang keduanya. Satu, kedua, bahwa calon suami itu, berarti ini adalah bagi akhwat, itu adalah harus memiliki din yang cukup. Memiliki din yang cukup. Seorang akhwat kalau didatangi oleh seorang laki-laki harus dites juga dinnya, gitu kan. Jangan asal ganteng badannya saja atau stylenya wah gitu kan. Nah, enggak taunya mesinnya adalah bobrok, betul tidak? Tapi juga harus diketahui dinnya. Tentang masalah ini adalah terdapat dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui Abu Hurairah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza khotoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun." Kata beliau, jika seseorang dari kalian atau ada seseorang yang datang kepada kalian berkhitbah, berkhitbah itu maksudnya adalah nanti kita bahas, yakni meminta supaya menikahi anaknya, lalu kalian wahai wali melihat bahwa si laki-laki itu adalah dinnya kalian ridhoi dari ahlu sunnah, dia adalah soleh gitu kan, akhlaknya baik begitu, fazawwiju, nikahkan orang itu, katanya begitu. Berarti terima lamarannya, kemudian bolehkan untuk menikahi anak perempuan kalian. Berarti si akhwat ini juga harus tahu sebelum dia mengiyakan, dia harus teliti, betul tidak, untuk siapa nih, di mana ngajinya, bagaimana manhajnya, bagaimana nyunnahnya. Nah, jangan asal khawatir tidak dapat jodoh, tetapi harus selektif. Karena pernah sekalian, akhwat itu adalah calon suami anti, itu adalah calon bapak-bapak dari anak anti besok. Sebagaimana si istri juga adalah calon ibu-ibu dari anak-anak antum, wahai ikhwan. Jadi pada sekalian, ini adalah din. Faktor din adalah termasuk nomor yang prioritas. Jadi jangan asal mungkin bawanya adalah kalau sepeda tidak diterima, kalau jaguar langsung tanpa ditanya mau begitu. Nah, perhatikan, itu adalah tentu harus kita ketahui. Ketiga adalah si suami itu mampu membimbing dan menjadi pemimpin bagi istrinya. Nah, kalau kira-kira dia tidak punya kriteria kepemimpinan, tidak punya leadership begitu kan, atau mungkin kecuali ya kalau akhwatnya nyari laki-laki yang tipe makmum, ya tidak, supaya dia atur, nah itu lain lagi, ya tidak, berarti kan di luar normal, ya tidak. Ini adalah jalur-jalur normal. Jalur normal itu adalah dia mencari ataupun mau pada laki-laki itu adalah karena dia punya image, dia punya satu kriteria bahwa suami saya harus memimpin saya dan saya harus mau dipimpin, begitu kan? Tapi kalau dari mulai awalnya adalah bukan itu, wajar kalau ketika masuk dalam dunia keluarga adalah terjadi yang satu, saya nih suami, kata si istri, iya tapi kamu harus tunduk pada saya. Nah, itu clash begitu, insya Allah ribut, ya tidak. Jadi karena perebutan wewenang, ya tidak. Nah ini adalah akan nanti kita bahas di dalam apa saja yang membuat keluarga ini menjadi rapuh. Nah itu di akhir. Intinya adalah pilih wahai akhwat, laki-laki itu, calon suamimu itu adalah yang kira-kira dia apabila sudah jadi suami mampu memimpin, gitu kan. Mengarahkan, membimbing. Kamu jangan begini, kamu harus begini, harus begitu. Dan berdasarkan din, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah orang yang seperti itu adalah berarti layak untuk dijadikan suami. Kalau tidak, cari lagi yang lain. Jadi hak menolak itu bukan berarti adalah apa namanya tidak dimiliki oleh akhwat. Dia adalah mempunyai, tetapi punya landasan. Jangan kemudian landasannya adalah materi. Kalau dia landasannya materi, maka tadi dikatakan adalah kata Rasulullah SAW bahwa akan terjadi fitnah, fitnatun fil ardi wa fasadun arid, bahwa akan menjadi fitnah dan kerusakan di atas permukaan bumi. Dan itu adalah besar. Jangan-jangan sekarang ini adalah banyaknya fitnah dan kerusakan ini adalah disebabkan karena apa? Karena wanita menolak suami yang suami itu adalah orang yang soleh. Nah itu juga bisa jadi. Pertanyaan sekalian berikutnya adalah keempat, si calon suami itu mampu menunaikan peran sebagai suami terhadap istri. Maksudnya adalah menunaikan hak dan kewajiban. Perhatikan misalnya di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari melalui Abdullah bin Abbas, kata beliau, annam ra'ata Tsabit bin Qaisin, bahwa istri daripada Tsabit bin Qais datang pada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, Tsabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala fi dinin. Ya Rasul, dulu ada Rasul dan Rasul tempat mengadu, betul tidak? Dan Rasul adalah pengayom umatnya. Jadi wanita ini datang ya pada Rasul dan mengeluhkan, wahai Rasul, saya ini tidak mencela Tsabit bin Qais ini dari sisi dinnya, juga dari sisi akhlaknya, tidak, orangnya soleh, orangnya baik, walakinni akrahul kufra fil Islam, katanya, tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam. Apa maksudnya kufur dalam Islam ini? Adalah apabila dia menjadi kufranul asyir, yakni dia adalah tidak sabar karena tidak bisa menunaikan kejantanannya. Faqala Rasulullah SAW, aturidina hadiqatahu, apakah kamu menginginkan kebunnya? Qalat na'am. Qala Rasulullah SAW, iqbal hal hadiqah wa talliqha tatliqah. Itu yang kemudian disebut dengan nanti adalah hukumnya, hukum bagaimana wanita mengembalikan minta dicerai dan kembalikan maharnya. Tetapi intinya adalah motivasinya, karena kita bicara masalah kriteria suami di sini, adalah wanita apabila si suaminya itu adalah tidak bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan hak suami istri, berarti kan tidak tercapai apa yang menjadi tujuan daripada berkeluarga. Seperti itu berarti tidak patut untuk menjadi atau berhak menjadi suami. Berikutnya, kelima, menghormati eksistensi istri. Wanita itu adalah manusia, bahkan dia adalah pendamping dia. Jadi kalau antum punya privansi, dia itu privansinya sebanding dengan antum, kan dia kufu, betul tidak? Nah oleh karena itu maka iman sekalian dia harus dihargai. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa in a'waja syai'in fi dil'i a'lahu fa in zahabata tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Lalu diulang oleh Rasul, fastausu bin nisa' khaira. Kata beliau, aku wasiat pada kalian wahai laki-laki terhadap masalah wanita, sebab wanita itu dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok, dan paling bengkok itu adalah yang paling tinggi, yang paling atas. Lalu kata beliau, kalau kamu paksakan untuk meluruskan, maka kamu akan mematahkan, tapi kalau kamu biarkan, ya dia memang bengkok. Nah maksudnya di sini adalah bahwa dia harus bisa untuk meluruskan, dia harus bisa membimbing bahwa wanita ini harus dimaklumi, dia bengkok, begitu kan, menurut Rasulullah SAW. Tetapi bukan kemudian dimuamalahi seperti orang bengkok lalu dipaksakan jadi tambah patah, atau antum idealis, terlalu idealis, lalu antum dipaksakan harus mengikuti kehendak antum, lalu dia akan juga menjadi orang yang stres dan patah. dia adalah wanita, maka antum pergauli dia sebagai halnya wanita. Kalau dia sensitif, kalau bergaul sama wanita berarti harus sensitif. Kalau dia adalah misalnya suka, wanita itu adalah suka dipuji, berarti antum harus suka memuji. Kalau wanita itu dalam masa-masa tertentu perubahan psikologisnya berubah, antum juga harus mengetahui peta-peta itu. Nah Iwan sekalian, kalau antum memahami, antum akan bisa memposisikan antum sebagai suami. Tapi kalau tidak, maka cekcok terus. Karena apa? Tidak ada satu keseimbangan bahwa ini begini, dia begini, ini begini. Nah, padahal sebenarnya kalau dia kayak gampangnya kayak apa namanya layangan begitu. Nah layangan itu adalah tinggal dia ngetut saja, kalau kapan dia ulur betul, kapan dia tarik. Nah seperti itu, sebagai suami adalah harus seperti itu. Nah kalau kira-kira kata akhwat itu melihat daripada mungkin interviewnya, melihat daripada tajasusnya dia melalui saudara-saudara laki-lakinya, maka iman sekalian katakan bahwa dia adalah cocok, baru dia adalah boleh untuk menjadi suami. Kalau tidak, maka juga maaf, kemudian dia carilah yang lain ataupun memandang yang lain. Berikutnya adalah berpenampilan yang wajar dan simpatik. Nah, para yang sekalian, ini adalah bukan saja sebagai calon suami, tetapi sudah jadi suami pun begitu. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dan hadis ini adalah mursal menurut Syekh Albani. Kata beliau bahwa seorang laki-laki rambutnya semrawut, juga jenggotnya semrawut, kemudian masuk pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasul diusir, "Ukhruj," kata Rasul. "Keluar kamu." Kemudian seolah-olah beliau mengusir itu bukan marah dan tidak boleh masuk, tapi maksudnya rapihkan dululah, kata beliau. Yakni islaha sya'ri ra'sihi wa lihyatihi. Memberikan isyarat bahwa mbok yaolah kamu rapi-rapi rambutnya, gitu kan. Rapihkan tuh jenggotnya, kata beliau. Fa fa'ala ar-rajul. Oleh orang ini dilakukan. Summa raja, kemudian kembali. Lalu setelah kembali oleh Rasul dikatakan, "Alaisa hadza khairan min an ya'ti ahadukum sa'irur ra'si kaannahu syaitan?" Kata Rasul begitu. Bukankah ini sekarang nih lebih bagus daripada salah seorang dari kalian datang rambutnya semrawut seperti syaitan? Katanya begitu. Berarti Rasul SAW saja adalah memberikan kepada kita itu adalah Islam mendidik rapi, ya tidak? Islam mendidik dengan apa namanya penampilan juga adalah bagaimana caranya supaya tidak darwish. Ya, darwish dalam bahasa Arab darwish, cuek ya, kemudian mungkin ya tidak rapi lah, kayak apalah begitu ya. Nah, awas kalian, itu juga adalah bagian daripada penilaian begitu. Nah, di dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasanun sahih, kata beliau dari Aisyah, kata beliau, "Qalat murna azwajakunna an yastatibu bil ma." Kata beliau adalah perintahkan para istri kalian itu untuk memperbaiki dirinya, menghias dirinya dengan air. Fa inni astahyikum fa inna Rasulullah sallam kana yaf'aluhu. Ini adalah perintah untuk para wanita, ya tidak. Wanita harus sering-sering ke air supaya dia segar. Wanita itu adalah bagaikan bunga, begitu kata peribahasanya. Dia kalau ditinggal air gersang. Nah, oleh itu wanita kalau ingin tambah molek dan cantik, dia harus sering dengan air. Maksudnya adalah kulitnya itu harus selalu dipelihara dalam keadaan segar. Ini adalah untuk perempuan. Tetapi perempuan sekalian, di akhir hadis ini adalah Aisyah mengatakan, "Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu." Kata Aisyah istrinya mengatakan bahwa Rasul itu melakukan itu. Melakukan itu apa? Yakni Rasul saja yang laki-laki adalah melakukan bahwa tastatibu bilma, yakni memperbaiki diri, menghias diri, memperindah diri, memperelok diri dengan sering ataupun menggunakan air. Rasul saja begitu. Berarti kalau kita lihat bagi kriteria suami juga adalah seperti itu. Berikutnya adalah bahwa suami itu juga harus punya kriteria sabar dan penyayang. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata beliau, "La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Kata Rasulullah SAW, jangan seorang mukmin itu marah. Marahnya maksudnya adalah marah yang juga adalah bukan bermakna mendidik ya. Kalau marah yang mendidik tentu itu adalah beda, itu makna tarbiyah. Marah yang bukan bermakna itu Sebab kata beliau, in kariha minha khuluqan. Kalau seorang wanita itu membenci daripada sesuatu yang tidak baik, maka dia rela atau menerima dalam sisi yang lain. Jadi karena manusia itu tidak ada yang sempurna, betul tidak? Maka ada kurang, ada lebih. Ketika dia lebih, dia suka. Ketika dia kurang, dia marah. Nah, ini tidak boleh. Ketika dia mempunyai kelebihan, maka dia puji. Ketika dia adalah mempunyai kekurangan, maka dia hendaknya harus dibina, harus disikapi dengan sabar, begitu maksudnya. Harus disayang dan jangan kemudian ditindak dengan tindak yang sadis, bahkan seperti zaman sekarang, bila perlu bunuh. Betul tidak? Nah, itu adalah tidak seperti itu. Nah, jika suami itu mempunyai karakter seperti itu, berarti dia adalah layak untuk jadi suami. Berikutnya adalah wanita yang atau di sini disebutkan juga adalah kalau kita belajar dari hadisnya, juga calon suami itu hendaknya yang tidak menebar rahasia istrinya. Berarti harus punya pengetahuan. Suami itu adalah harus bisa menyimpan rahasia keluarganya. Karena itu adalah bagian daripada dosa besar. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata lu inna min asharrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha. Bahwa manusia yang paling jahat di sisi Allah kedudukannya hari kiamat adalah seseorang yang menunaikan apa yang dia butuhkan dari istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia itu. Nah, pada sekarang itu adalah suami. Berarti urusannya adalah akhwat. Akhwat kalau ingin cari suami, kira-kira kriterianya adalah seperti itu. Nah, ada yang di luar itu. Nah, yang di luar itu adalah apabila didukung dan sesuai dengan syar'i, dibolehkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Misalnya ada yang meminta kriteria, misalnya adalah harus S1, misalnya gitu. Nah, ini syar'i atau tidak? Gitu kan. Nah, kalau tidak syar'i, berarti jangan masuk, tidak masuk. Misalnya adalah harus orangnya itu adalah putih, misalnya. Harus misalnya orangnya adalah misalnya kerjaannya misalnya ini. Nah, pada yang sekalian seperti itu adalah bukan merupakan kriteria yang terhitung syar'i. Jadi harus diabaikan. Jadi wanita walaupun punya kecenderungan seperti itu, maka juga diimbangi dengan wali. Dan wali adalah berperan. Nah, pada yang sekalian jangan sampai timpang. Kadang-kadang begini. Wanita itu ketika dia diberi kemauan, diberi kebebasan, maka dia kemudian menjadi menentukan sendiri dan kemudian terkadang walinya a priori. Udah gimana kamu saja. Dan itu juga salah. Nah, ada lagi yang ekstrim lagi, bahwa walinya adalah diktator. Pokoknya kamu harus sesuai dengan kemauanku. Kalau tidak, tidak boleh kawin sampai kapanpun. Nah, itu juga adalah kata orang zamannya Siti Nurbaya, ya tidak. Dan itu adalah tidak benar. Yang benar adalah wasat. Si wanita diberikan kebebasan memilih dan punya kriteria, tetapi si wali mempunyai kendali bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang harus disetujui, ini yang harus tidak boleh disetujui. Nah, ini adalah sebagai orang tua, barangkali calon yang menikahkan itu adalah juga harus punya penyeimbang, karena dia adalah wali, karena si yang kita bahas sekarang adalah calon istrinya. Sekarang kita masuk kepada calon istri. Berarti antum, wahai ikhwan, gitu kan. Saya berikan pendahuluan karena wanita itu adalah akan menjadi apa yang harus berada dalam wilayah suami. Bahkan kalau si suaminya itu adalah dia punya wibawa, suaminya punya pengaruh, suaminya adalah soleh dan seterusnya, dan si istrinya punya bakat baik dan seterusnya, maka sebenarnya kalau saja si istri itu punya kekurangan, sebenarnya akan berada di bawah wilayah dan pengasuhan laki-lakinya. Jadi akan ke bawah. Yang jadi masalah kalau si laki-lakinya tidak memenuhi kriteria tadi, maka dia akan ke bawah sama istrinya, dan itu adalah akan berbahaya. Nah, para yang sekalian, saya bawakan sebagai mukaddimah tentang calon kriteria istri adalah berasal dari hadis Rasul. Kata Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahkan oleh Syahabani, kata beliau, takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wankihu ilaihim. Kata beliau, pilihlah untuk nutfah kalian. Jelas? Jadi, seolah-olah antum kalau nyari akhwat itu, nyari istri itu adalah nyari ladang yang cocok untuk antum tanam, nutfah antum, mani antum. Begitu. Maksudnya adalah turunan. Jelas tidak? Kalau seandainya dia adalah cocok untuk memelihara, membesarkan, mengembangbiakan apa yang antum akan turunkan, maka baru antum nikahi. Itu adalah sebagai mukaddimah sebelum kriteria yang lain. Jadi teman sekalian, berpikir tentang mencari istri sebenarnya berpikir tentang masa depan yang sangat permanen, yaitu masalah keturunan, masalah kelanjutan daripada kehidupan kita di dalam beribadah. Berikutnya, kita mulai dari kriteria wanita. Kriteria wanita adalah satu, din. Nomor satu, dinnya. Dan hadisnya adalah masyhur, ya. Di antaranya adalah misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafadznya, lafad Imam Bukhari dari Abu Hurairah, kata beliau, tungkahu al-mar'atu li-arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena turunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Lalu wali diniha, din diakhirkan. Dalam dunia jurnalistik juga dipakai orang sekalian. Ima diawalkan atau diakhirkan sekalian. Tetapi kesannya sama-sama mempunyai apa namanya kesan yang sangat mengesankan. Nah, oleh Rasul diterapkan din ini sebagai nomor 4. Bukan urutannya, tapi justru nomor 1. Karena kata Rasul, fadfar bidhati din taribat yadak. Kata beliau, pilihlah kamu wanita yang dia sahibah. Zat artinya sahibah. Yani orang wanita yang mempunyai din. Taribat yadak, niscaya kedua tanganmu akan menjadi barokah. Jadi, para jemaah sekalian, ini adalah perintah. Kata Rasul, nikahi wanita yang dia adalah mempunyai din. Nah, din itu, antum, kalau antumnya, laki-lakinya, tidak punya kemampuan din, maka kemampuan apa yang antum akan kriteriakan pada istrinya? Misalnya, antum katakanlah tidak bisa nulis, gitu kan. Kemudian akan menguji, bisa nulis, maka tidak objektif, tidak bisa. Antum maka akan kalah. Kalah dari siapa? Karena antum tidak bisa nulis, malah dia bisa nulis. Berarti antum akan mempunyai kekurangan. Nah, oleh karena itu, semestinya di sini, ketika antum memilih wanita yang din, antumnya harus mempunyai nilai lebih dari sisi juga din dan iltizamnya. Jangan sampai misalnya, mudah-mudahan tidak. Kalau bisa terjadi, maka itu sebetulnya keberuntungan bagi laki-laki. Misalnya, adalah si laki-lakinya itu faham dinnya 10, istrinya punya faham dinnya 75 misalnya, gitu kan. Nah, kalau dia dapat seperti itu, keberuntungan bagi laki-laki. Tapi si wanita pada akhirnya secara psikologis dia adalah akan dirasakan malu oleh si laki-lakinya. Karena apa? Karena dia bicara din ini dia lebih tahu, ya tidak? Bicara hukum ini istrinya lebih tahu, bicara hukum ini istrinya lebih tahu. Akhirnya apa? Bisa-bisa jadi turun pede, ya tidak? Saya turun pede. Kata dia, waduh, dia tahu lebih tahu dari aneh nih, ya tidak? Gimana mengendalikannya? Nah, ini mas sekali. Oleh karena itu, kalau antum tadi katakan bahwa istri itu harus punya din, maka din antum minimal harus sama atau lebih. Kalau tidak, di satu sisi antum punya kelebihan, tetapi di satu sisi adalah antum punya pengaruh dari si adalah psikologis. Nah, oleh karena itu, ini adalah akan mengganggu terhadap ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Bisa jadi dia adalah didikte oleh si istri itu karena mempunyai dalil, kan ini begini, iya ya, akhirnya karena dia tidak bisa, iya juga, iya, akhirnya ngikuti, katanya kan begini, iya juga ya, ikut, jadi akhirnya dia makmum. Tapi dia adalah wayangnya, dia adalah wayang itu kan, bermain sebagai pemimpin, tapi sebetulnya dia dimainkan. Nah, ini namanya bisa jadi anggota isti di situ. Itu adalah diantaranya pengaruhi karena itu. Nah, jadi hewan sekalian itu, jadi din harus jadi pilihan, tetapi antumnya harus punya juga nilai kelebihan. Berikutnya adalah, dan akhwat, terus terang aja, seorang wanita sangat membutuhkan bimbingan. Sangat membutuhkan bimbingan. Kalau dia adalah tidak bisa membimbing, wah, dia bisa curhat ke yang lain. Nah, itu bermasalah. Ya. Nah, mungkin curhatnya ke, misalnya adalah ke orang yang lebih soleh, ke siapa, tetapi tetap antum yang akan kena ancamannya, gitu kan. Nah, ini seperti anak kita saja gitu, atau anak kita, kalau antum belum punya anak susah juga gambarkannya, ya tidak? Itu adalah kan ada caper namanya, ya tidak? Caper. Nah, ketika tidak bisa perhatian itu tidak antum berikan, maka dia cari dari yang lain. Nah, ini adalah tidak mustahil. Nah, oleh karena itu harus diwaspadai. Di satu sisi antum boleh punya kriteria, katanya Arun Ana ingin seperti Khadijah gitu kan. Seperti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Khadijah radhiyallahu anha itu jodohnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau antumnya misalnya siapa misalnya dari kalangan tabi'ut tabi'in, shaghir gitu kan, maka tidak akan ketemu dengan Khadijah, betul tidak? Nah seperti itu, tidak kufu namanya. Itu adalah pertama. Lihat pernah sekalian di dalam hadis. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, kata Rasulullah SAW, innama ad-dunya mata'un walaysa min mata'id dunya syai'un afdal minal mar'ati as-salihah. Bahwa dunia ini adalah kesenangan, dan kesenangan dunia itu yang paling afdal, tidak ada yang lain kecuali wanita yang salihah. Nah, karena apa? Wanita salihah itu akan dia menerima suaminya, akan menerima apa yang diberi suaminya, akan mengingatkan suaminya, betul tidak? Akan meneruskan suaminya, akan membantu suaminya, akan berkhidmat pada suaminya, akan berkhidmat pada anak suaminya. Nah, ini adalah sangat penting. Kalau tidak, maka bukan jadi mata'un, ya. Akan menjadi, malah menjadi fitnatun. Nah, oleh karena itu, teman sekalian, al-mar'atus salihah. Bahkan dalam hadis, ada aba-aba, teman sekalian. Kata beliau, adalah la tazawwajun nisa li husnihinna. Jangan kamu menikahi wanita karena kecantikannya. Fa asa husnuhunna an yurdiyahunna wala an yurdiyahunna. Kata beliau bahwa dia, kecantikan itu jangan-jangan bisa membuat dia menjadi tertipu, menjadi dia adalah terpedaya. Wala tazawwajuhunna li amwalihin. Dan kata Rasul, jangan nikahi wanita itu karena hartanya. Fa'asa amwaluhunna antut ghiyahun. Jangan-jangan harta itu akan membuat mereka, para wanita itu, menjadi tohut, jadi berlebihan, melampaui batas karena wanitanya. Lakin tazawwajuhunna ala din. Nikahilah mereka di atas din. Wala amatun kharma sauda dhatud din afdal. Kata beliau, seorang budak, dia itu adalah hitam, itu adalah lebih afdal kalau dia adalah salihah. Jelas? Nah, oleh karena itu, kalau bisa digabung, bagus, betul tidak? Tapi kalau tidak, maka antum harus pilihan namanya. Nah, ini adalah yang harus diketahui. Jadi, hewan sekalian, din adalah penting. Penting juga dilihat dalam hadis, kata Rasul SAW, saya bacakan hadisnya, kata beliau, ayyul mali natakhidhu. Ada seorang sahabat nanya pada Rasul, ya Rasul, harta yang mana yang harus saya ambil? Kata Rasul, jawabnya adalah liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang dari kamu itu mengambil hati yang bersyukur, mengambil lisan, mulut yang berzikir, mengambil istri yang mukminah yang menolong dia untuk perkara akhiratnya. Jelas? Berarti istri antum itu adalah yang apabila dinikahi, dia akan menolong antum untuk semakin dekat dengan Allah, semakin mendapat cinta dan ridha Allah, semakin mendapat surga, baru itu yang harus dicari. Tapi kalau setiap barangkali bertemu sama antum adalah, katanya apa, kalau pergi tidak ditanya, kalau datang dimarahin. Iya kan? Pergi los amat deh, katanya. Tapi kalau ditanya, mana duitnya? Kok gak dapat duit? Wah, datang dipenterongi, tapi kalau pergi gak ditanya, wah itu bermasalah, mas kalian. Ya tidak. Jadi mas kalian, ini bakat-bakat seperti itu, antum harus bisa mengendusnya. Dan akhwat, karena juga ada yang hadir, maka kalau ada yang calon seperti itu, jadi calon istri, berarti harus bisa menyesuaikan sesuai sunnah Rasul ini. Satu lagi, mas kalian, karena sangat penting masalah din, adalah saya banyakkan dalilnya, dibawakan atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Umamah, kata beliau bahwa beliau SAW bersabda, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Kata beliau, tidak ada faidah yang didapat oleh seseorang mukmin setelah takwa kepada Allah SWT daripada istri yang soleh. Jelas? Jadi antum kalau ingin mendapatkan faidah di dunia ini, kata beliau, satu, bertakwa kepada Allah, kedua, cari istri yang solehah. Nah, kalau antum takwa pada Allah tapi istri antum tidak solehah, juga akan mengganggu ketakwaan, betul tidak? Malah membuat rapuh. Nah, oleh karena itu penting sekali, prioritas sekali, din harus menjadi nomor satu. Dan karena itu harus ada proses. Antum sekarang mengatakan, ya sudah kalau gitu ana cari akhwat yang solehah. Tetapi proses menuju bagaimana mencetak akhwat yang solehah tidak difikirkan, yaitu juga mimpi di siang bolong. Oleh karena itu, pembinaan terhadap akhwat adalah menjadi sangat-sangat urgen. Dan karena itu, insya Allah Ta'ala, An-Najat akan konsen bagaimana agar akhwat itu juga terkurikulum. Bagaimana mereka adalah menjadi wanita yang solehah. targetnya wanita solehah, apa yang harus dipersiapkan di dalam kurikulum itu. Dan itu akan diadakan daurah-daurah khusus untuk akhwat. Materinya keakhwatan. Kalau ini kan nyampur nih, ada ikhwan, ada akhwat. Kalau besok, khusus bagaimana menjadi zaujah solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi bintun yang solehah. Karena wanita itu punya peran yang sangat banyak. Bisa berperan sebagai ibu, bisa berperan sebagai istri, bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai murabbiyah, bisa berperan sebagai da'iyah. Nah ini kalau tidak dipersiapkan, nah mau jadi yang mana? Ini tidak jadi, ini tidak jadi, tidak jadi, tidak jadi, berarti apa yang akan kita bangun umat ini ke depan? Nah oleh karena itu adalah yang harus didesain, bagaimana akhwat itu menjadi peran-peran yang berfungsi dan bisa berkhidmat pada umat di masa yang akan datang, tentu adalah setelah keluarganya. Berikutnya, kedua, aplikasi sebenarnya nomor satu adalah taat pada suaminya dan berperangai baik. Ikhwan sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Hurairah, kata beliau, ayyun nisa'i khair, wanita apa yang termasuk bagus? Kata beliau, intasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Rasul, wanita yang baik itu wanita apabila dilihat menyenangkan, apabila diperintah taat, dan dia tidak menyelisihi dirinya dan juga hartanya dengan perkara yang membuat tidak suka. Jadi gampangnya di sini ada langsung tiga, teman sekalian. Satu berarti dari unsur penampilan, ya tidak? Penampilannya itu kira-kira kalau si suaminya itu adalah datang ataupun melihat dia, katakan semangat cintanya tumbuh, begitu. Mesranya tumbuh. Nah itu adalah yang pertama. Kedua adalah apabila diinstruksikan sesuatu, diperintah, diamanati, dia patuh. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak ada unsur khianat. Tidak ada unsur khianat. Khianat pada dirinya, khianat pada si suaminya, khianat pada keluarganya. Nah ini mungkin langsung jadi tiga, mengingat waktu. Jadi teman sekalian, itu adalah hal yang harus diperhatikan. Misal, bagian daripada itu adalah masalah tadi ya, masalah cantik ya. Berarti dipandang itu berarti urusan cantik, urusan yang berkenaan dengan masalah penampilan. Kemudian yang lain adalah tentang masalah cantik ini ada perkataan dari Yahya Amr bin Yahya bin Ja'dah mengatakan, khairu fa'idatin istafadah al-muslim ba'dal Islam imra'atun jamilah. Faidah yang didapat plus oleh orang muslim adalah mendapat istri yang cantik. Berarti cantik juga perlu, ya tidak? Di dalam kitab Kashful Kina' bahwa yustahabu nikahul bikr wa yustahabu antakuna jamilah. Nikahi wanita yang perawan dan cantik. Karena apa? Karena ada faidah. Di antaranya adalah askan linafsihi, membuat sakinah pada diri. Wa aghadri basar, kemudian mengendalikan pandangan karena dia, wah yang di rumah ternyata kayak gitu, yang di luar ternyata banyak yang lebih, akhirnya dia telanjangan panding di luar. Akmal lima wadatihi, lebih menambah rasa cintanya. Berikutnya yang keempat adalah perawan. Hendaknya adalah yang dipilih itu adalah, atau yang dinikahi itu adalah perawan. Dan itu bukan berarti janda tidak boleh dinikahi, tapi maksudnya adalah, ini adalah berbicara dari sisi nikah yang memang ideal gitu ya. Berikutnya dalilnya adalah contoh di sini Rasulullah SAW, alaikum bil abkar fa innahunna a'zab afwahan wa antaq arhaman wa arda bil yasir. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sahih, kata beliau, pilihlah oleh kalian perawan sebab dia adalah a'zab. A'zab itu adalah hambar. Afwahan itu mulut. Maksud di sini adalah bukan urusan biologis, tapi mulutnya bisa terbimbing, terbina gitu ya. Dia adalah belum terbiasa dengan orang lain, ya kan? Sehingga dia adalah masih dari awal, sehingga antum adaptasi itu dari dunia awalnya. Kemudian yang kedua adalah antak arhaman. Jadi dia adalah rahimnya juga masih murni, sehingga adalah mempunyai banyak peluang anak. Wa arda bil yasir, dan dia lebih ridho dengan perkara yang sedikit. Ini kata Rasulullah SAW. Atau mudah ya jelasnya. Berikutnya adalah yang lain adalah subur. Harus pilih wanita yang subur. Kata beliau, tadi sudah disebutkan ya, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum umam yaum al-qiyamah. nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang, wanita yang subur, dan kemudian wanita itu adalah apa, berbakat, punya anak banyak, kemudian sayang, tidak sadis, ya, dan seterusnya. Nah, para sekalian, yang ketujuh adalah turunan baik-baik. Dan tadi hasab, ya, hasab itu adalah turunan. Turunan itu bukan hanya sekedar ningratnya saja, tetapi turunannya adalah baik. Orangnya turunannya baik-baik, ataupun turunannya itu adalah orang tuanya, misalnya adalah orang-orang yang soleh, dan seterusnya. Diutamakan, ya, kalau tidak, ya. Nah, kebanyakan teman sekalian, orang apabila mau menikah itu, terutama bagi laki-laki, itu adalah asal ketemu saja. Temu di pasar langsung jadi calon istri, ya tidak. Temu di mana, misalnya di jalan, di mobil, bisa jadi calon istri. Nah, kemudian langsung mengungkapkan minatnya, sehingga si wanita itu juga akhirnya sudah terpaut hatinya, betul tidak? Sudah terpaut hatinya, baru dia datang ke rumahnya, nggak taunya keluarganya begini, keluarga begitu, lalu diputuskan begitu saja, lalu dia sakit hati dan seterusnya. Ini karena apa? Karena kurang prosedur. Jadi prosedurnya itu salah, gitu kan. Mestinya adalah, teman sekalian, kriteria dulu. Nah, maka dari itu saya utamakan kriteria. Ini fase pertama, ini fase yang sangat krisis. Kriteria. Baik akhwat maupun suami adalah kalau mau cari istri dan suami, itu udah harus kriterianya dulu yang harus dicamkan. Baru mencari barangnya. Kalau nyari barangnya dulu, sudah ketemu barangnya, baru dia milih-milih di situ. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ini mungkin apakah kita yang mana nih, pola yang mana? Apakah pola yang cari dulu baru dicari mana yang pas, ataukah punya kriteria dulu baru kemudian cari barangnya, lalu ada perkara yang tidak bisa terpenuhi, lalu ada di situ ada unsur tawar menawar dan toleransi. Jelas? Nah, oleh karena itu, Iwan sekalian, ini adalah sangat penting tentang kriteria wanita. Nah, sebenarnya adalah bukan dari unsur banyak sedikitnya kriteria, tetapi intinya adalah bahwa dari substansinya. Nah, oleh karena itu, akhwat itu adalah yang akan menjadi calon istri oleh si suami, itu adalah ada nanti masa di mana masa itu masa khitbah. Masa khitbah itu adalah masa ta'aruf antar suami atau calon suami dan calon istri, dan keluarga suami dan keluarga istri. Dan di sini adalah kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase nazar, dan kemudian adalah berikutnya. Anjuran, ya iman sekalian, bahwa calon suami boleh melihat calon istri, apakah diketahui ataukah tidak diketahui oleh si calon istri itu sendiri. Nah, hanya mungkin harus kita atau jelaskan mungkin sedikit dari si prosesnya. Yang kedua adalah, ya sekalian, dilarang khulwat pada masa khitbah, pada masa nazar ini adalah mentang-mentang dia nazar, maka kemudian khulwat. Khulwat zaman sekarang banyak caranya. Lewat chatting, ya. Lewat handphone, lewat SMS-an, lewat MMS-an, atau lewat ketemuan di mana janjian. Nah, begitu. Itu adalah tidak boleh. Dan tidak terbatas pada orang umum. Sebab orang jamaah pengajian juga ternyata ada di antara mereka yang karena tidak ditarbiyah. Kalau saya katakan tarbiyah itu dimaknakan satu kata ajar, karena tidak diajar atau karena kurang ajar, begitu. Maka tidak sedikit dari kalangan orang yang hatta sudah ngaji pun pacaran. Berarti tidak paham. Nah, oleh karena itu, teman sekalian, tidak boleh khulwat dengan calon suami atau calon istri karena dia belum halal. Berikutnya adalah bagian yang boleh dilihat. Bagian yang boleh dilihat itu bukan kemudian segala dilihat, ya. Tetapi yang dibolehkan secara syar'i adalah untuk wanita adalah muka dan telapak tangan. Di dalam satu kitab, ya, perhatikan di sini, boleh dilihat calon istri yang sedang masa dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Karena wajah adalah memberi simbol kecukupan terhadap kecantikan. Dan dua tangan akan memberi penunjuk terhadap kesuburan, kelembaban daripada badan. Adapun yang lain adalah tergantung daripada kemungkinan orang yang sedang masa melihat itu sendiri. Bisa dengan cara mengutus. Nah, oleh karena itu saya sampaikan prosesnya. Masa sekarang adalah mungkin agak sulit. Tapi masa akan datang harus terbangun seperti ini. Yakni, apabila seorang mau mencari jodoh itu, setelah kriteria dia punya, maka misalnya laki-laki, berarti yang nyarikan adalah ibunya. Begitu. Atau bibinya, atau adiknya, atau kakaknya. Begitu. Kalau misalnya yang akan dinikahkan itu adalah perempuan, maka yang mencari itu adalah bapaknya, kakaknya, adiknya, pamannya, kakeknya, begitu. Itu adalah yang seperti itu. Nah kalau sekarang kan masing-masing nyari sendiri, betul tidak? Padahal sebetulnya tidak begitu prosedur yang benar. Nah kalau masa ta'aruf, masa nazar, maka yang lebih akan mendalam mengenal tentang siapa laki-laki dan perempuan itu adalah tadi. Bisa misalnya keluarga calon suami ini mengutus adiknya, mengutus ibunya, dan segala macam untuk mengenal lebih jauh tentang si calon istri itu. Jadi pengintaian ataupun mengetahui lebih jauh data tentang calon istri itu adalah lewat wanita, bukan lewat yang lain. Begitu juga calon suami, untuk lebih tahu lebih banyak tentang data calon suami itu adalah juga mengutus saudara-saudara wanita yang dari kalangan laki-laki, sehingga itu akan terjadi hijab. Tapi kalau tidak, maka akan tentu yang terjadi adalah seperti zaman sekarang, adalah pacaran dan lain-lain. Dan itu adalah tidak diajarkan oleh al-Islam. Nah, para jemaah sekalian, tentang bagaimana masa nazar ini adalah sebetulnya semestinya tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang, dan apabila itu sudah mempunyai satu kecocokan, maka itu adalah baru berikutnya adalah fase yang kedua adalah khitbah. Namanya adalah khitbatun. Khitbah itu adalah langsung menyatakan tentang permintaan seorang laki-laki untuk menikahi wanita melalui walinya tentunya, ya tidak. Nah, itu adalah namanya khitbah. Khitbah itu adalah seperti itu. Dan namanya adalah melamar itu, atau khitbah atau melamar itu adalah tidak mesti dengan menggunakan acara. Sangat mudah sebetulnya. Laki-laki datang, kalau laki-laki kan bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu si wanita nuntut, mana datangkan bapakmu, datangkan keluarga besarmu. Itu sebetulnya adat yang mempersulit. Sebenarnya adalah dia cukup dengan bahwa dia adalah manusia yang siqah. Buktikan bahwa dia adalah siqah di mana. Gitu kan. Mungkin melalui tazkiyah misalnya, imam masjid misalnya, atau kalau di sana imam masjid, ya tidak, minimal. Kalau di sini ustaz misalnya, atau apalah gitu, beri bahwa orang ini adalah orang baik-baik. Nah, setelah dibaca, orang itu berarti kan dinnya benar, betul tidak? Nah, seperti itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kalau misalnya sampai dengan tidak bisa mampu untuk mendatangkan keluarganya, sudah cukup. Nah, intinya adalah khitbah itu seperti itu. Urgensinya adalah menunjukkan pentingnya akad nikah. Kedua, memberi kesempatan pada wanita untuk berpikir dan istikharah, memberikan kesempatan pada wali dan kerabat mengenal keadaan calon suami lebih jauh lagi. Dan itu adalah misalnya ada hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jahm fala yada'u asahu an ala an atiqihi wa amma Muawiyah fasa'lukun la malalahu ankihi Usamah bin Zaid. Bahwa beliau memberikan advis ataupun jawaban atas konsultasi. Ya Rasul, saya dilamar oleh fulan dan fulan, gimana mood antum? Kata Rasul, kalau Abu Sufyan begini, kalau Abu Jahm begini, kamu nikahi fulan. Itu adalah hasil istisyarah, hasil konsultasi dengan Rasulullah SAW. Dan zaman sekarang itu adalah bisa berlaku. Melalui apa? Melalui misalnya orang yang lebih paham tentang laki-laki tersebut. Syarat wanita yang boleh dikhitbah. Nah, ini harus diketahui. Gimana kira-kira wanita yang boleh dikhitbah itu? Satu, adalah bukan mahram. Kalau mahram, nah boleh, gitu kan. Kemudian yang kedua, tidak boleh dalam keadaan iddah. Kalau sedang proses cerai, maka tidak boleh antum melamar dia. Dan ketiga, tidak boleh berada dalam khitbah orang lain. Nah, para sekalian, itu adalah kesimpulannya ya, tentang masa khitbah. Akad sekarang. Nah, waktunya sudah mendek ya. Akad itu adalah sangat penting kedudukannya. Kata Rasul adalah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah wa innalakum alaihinna la yuti'na firasakum ahadan takrahunahu, dan seterusnya. Kalian halalkan kemaluan mereka, para wanita itu, bikalimatillah, dengan kalimah Allah. Berarti ini adalah sangat sangat besar. Oleh karena itu akad itu adalah harus diperhatikan sehingga dia sah pernikahannya. Nah, dalam prosesi akad ini ada beberapa perkara yang harus dipenuhi. Mungkin tidak dengan penjelasan ya, tetapi dengan dibacakan saja. Satu, calon istri dari kalangan yang boleh dinikahi. Ya. Kemudian calon suami istri adalah baligh, berakal dan sehat. Keduanya bukan mahram. Nikahnya bukan nikah untuk sementara atau mut'ah. Kemudian sekufu ya, antara calon suami dan calon istri. Jangan si istri pengen yang lebih tinggi, ataupun laki-laki juga ingin mendapatkan istri yang lebih tinggi. Berikutnya adalah yang kedua, masalah wali. Wali itu adalah harus muslim, harus berakal, harus baligh, harus merdeka, harus adil. Adil menurut mazhab Syafi'i adalah dia bukan orang fasik. Jadi kalau dia minum khamr misalnya, atau ahlul bid'ah misalnya, atau lebih parah lagi, maka dia sebenarnya sudah jatuh, tidak bisa jadi wali ya. Kalau sudah meninggalkan sholat, tidak bisa jadi wali gitu kan. Atau kalau menurut Imam Syafi'i malah main catur saja sudah membuat cacat din seseorang. Berikutnya adalah dia adalah laki-laki. Wali itu harus laki-laki. Dan dia harus punya kematangan jiwa. Ar-rusdu namanya dalam bahasa para ulama. Disebut ar-rusdu itu adalah karena dia mempunyai kemampuan untuk mengukur kadar kufu dan maslahat bagi si wanita. Jadi kalau misalnya ini adalah dengan nikah dengan si fulan ini maslahat, maka itu adalah berarti boleh berlangsung. Nah, wali itu adalah harus seperti itu. Berikutnya ada ijab dan qabul. Ijab itu perkataan diucapkannya pertama kali biasanya atau harus dinyatakan oleh wali wanita. Lafaznya apa saja? Bisa dengan satu atau dua. Mengatakan misalnya nikah atau nikah dan jodoh. Misalnya seorang laki-laki mengatakan pada si calon suami anaknya mengatakan dia nikahkan, kawinkan dan jodohkan kamu dengan. Itu adalah dua-duanya, nikah dan jodoh. Atau dengan mengatakan nikahkan dengan fulana, itu juga adalah termasuk ijab, sebutkan dengan maharnya. Kalau qabul adalah menerima, kata si suaminya itu adalah suami anak perempuan itu mengatakan bahwa saya terima dengan mahar yang tersebut misalnya, maka itu sudah menjadi. Nah, itu adalah, dan yang dimaksud dengan menerima dan fasal itu bukan fasal maksudnya harus pisah atau seperti orang fahami katanya kalau saya terima itu setelah persis kata-kata ijab selesai, bukan. Yang disebut dengan fasal itu antara itu adalah apabila majelisnya sudah bubar, majelis mau bubar baru saya terima nikahnya. Nah, itu baru itu tidak sah. Tapi kalau masih dalam satu majelis itu sudah termasuk sah. Jadi kalau misalnya ada mengatakan dengan fulana dengan mahar ini, terus ada antara dia misalnya karena mungkin orang pertama lalu gugup gitu, ada antara sedikit, sah sebetulnya. Bukan berarti harus saya terima lalu cedut gitu katanya tangannya, itu tidak ada ajaran seperti itu. Jadi mudah sekali apa prosesi akad nikah itu. Kemudian ada tahniah, apabila sudah akad nikah maka mengucapkan, dan ini adalah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, bahwa apabila sudah selesai nikah maka ucapkan misalnya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu adalah harus hafal kalau kita mau mengucapkan tahniah pada saudaranya. Kemudian masalah khutbah nikah. Khutbah nikah itu sunnah. Boleh tidak khutbah nikah? Boleh khutbah nikah. Dan itu adalah ada caranya, tapi biasanya adalah isinya menasehati dan membekali begitu. Nah, para yang sekalian, berikutnya adalah walimah. Walimah itu adalah dalilnya misalnya kata Rasul, "Aulim walau bisyatin, walimahlah kamu walaupun dengan seekor domba." Hukumnya sunnah muakkadah. Waktunya ada beberapa pilihan. Tetapi yang afdol adalah setelah akad, sebelum duhul. Itu yang afdol, yang baik. Setelah akad, sebelum duhul. Nah, kalau di Indonesia biasanya dia akad saat itu, dia walimah saat itu, setelah itu duhulnya. Tapi yang benar adalah yang afdolnya adalah akad dulu, kemudian walimah baru duhul, berurut begitu. Tempat ada dalam asar bahwa tempat itu adalah disuruh untuk mengiklankan nikah itu di masjid. Ya. A'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid. Tetapi hadisnya bukan hadis yang sahih, dia adalah hadis yang dhaif. Jadi dia hanya asar saja, bukan dalil. Undangannya, ya. Cuma sekalian, undangan itu yang harus diundang adalah jangan pilih-pilih. Dan apabila diundang, harus memenuhi. Nah, para jemaah sekalian, orang yang meninggalkan undangan itu terhitung dalam kategori maksiat. Dan karena itu adalah wajib. Tetapi, jika undangan itu tidak mempunyai uzur. Uzur menghadiri undangan sebagai berikut. Satu, yang mengundangnya ini wajib dihadiri ya. Kalau undangan itu memenuhi syarat ini, maka undangan itu wajib dihadiri. Satu, yang mengundangnya muslim, berakal, baligh, rasyid. Dua, walimah itu adalah yang wajib di hari pertama. Jadi kalau misalnya walimahnya 3 hari begitu, maka walimah yang wajib itu undangannya adalah undangan di hari pertama, itu wajib, sananya adalah sunnah. Ketiga adalah tidak punya uzur syar'i seperti hanya uzur sholat berjamaah. Kalau antum punya uzur seperti uzurnya sholat berjamaah, maka antum tidak perlu untuk menghadiri, karena termasuk uzur. Misalnya hujan lebat begitu, atau keadaan tidak aman. Nah itu contoh uzur tidak menghadiri walimah. Berikutnya adalah tidak didahului oleh undangan lain. Nah mana yang duluan? Kalau ada yang duluan, maka tentu yang dahulu. Tapi kalau bersamaan, maka dahulukan yang mempunyai hubungan kerabat. Yang punya hubungan kerabat, dia adalah lebih didahulukan. Nah pada yang sekalian, kelima adalah tidak ada unsur kemungkaran dalam walimah itu. Kalau tidak ada unsur kemungkaran, maka antum wajib hadir. Kalau ada unsur kemungkaran, berarti tidak wajib hadir. Nah, pada sekalian berkenaan dengan majlis walimah yang ada kemungkarannya. Saya sampaikan apa yang terdapat dari Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab nikah memberikan judul bab. Judul babnya begini. Kata beliau, bab yarji'u idza ra'a munkaran fid da'wah. Harus pulang, apakah harus pulang apabila dia yang hadir di walimah itu melihat kemungkaran. Wa ra'a Abu Mas'ud suratan fil bait. Abu Mas'ud dari kalangan sahabi melihat ada gambar fil bait di rumah tempat walimah itu. Faraja'a, maka beliau pulang. Wada'a Ibnu Umar Aba Ayyub. Kemudian far'a fil bait, di rumah ada sitran alal jidar, juga gambar. Kemudian mengatakan ghalabana alaihin nisa, katanya kita dikalahkan oleh wanita sehingga tidak bisa mengingkari perkara yang mungkar ini. Kata beliau, kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaika wallahu la at'am lakum ta'aman faraja'a. Juga ketika dilihat di tempat walimah itu ada gambar, beliau tidak mau makan, langsung pulang. Nah, pada yang sekalian, ini adalah contoh daripada salaful ummah apabila ada unsur kemungkaran. Nah, unsur kemungkaran dalam walimah itu banyak sekali sebenarnya. Ya tidak, zaman sekarang. Kemungkaran, mungkar, mungkarat al-walaim. Misalnya adalah unsur musik, misalnya unsur gambar, misalnya unsur apa, sanding, ya. Misalnya unsur sujud sungkem, misalnya unsur ikhtilat, misalnya unsur pamer harta. Dan itu adalah semua kemungkaran. Kalau ada seperti itu, sebetulnya tidak boleh hadir, dan itu adalah bagian daripada uzur. Nah ini adalah hewan sekalian yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mau menikah, maka ini yang agak sulit biasanya. Antum, bujangan, mau nikah. Nah, mertua kan biasanya lebih tua. Bahkan mungkin dia bisa saja menikah anak yang nomor sekian. Dan itu adalah bisa bermasalah. Jadi katanya ketika dituntut untuk menjalankan sunnah, mertuanya adalah keberatan dan itu bermasalah. Tapi yang lebih memungkinkan adalah bagi kita orang yang sudah ngaji, mestinya bisa mengkondisikan yang sunnah dalam masalah al-walimah. Cuman sekalian, terakhir satu lagi sedikit ya, yaitu masalah bagaimana suami apabila sudah akad. Apabila suami sudah akad selesai, sudah tahniah selesai, maka dia hendaknya sholat 2 rakaat, dia jadi imam, istrinya jadi makmum, dan kemudian pegang jidat istrinya, kening istrinya, kemudian berdoa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Persis seperti doa membeli kendaraan. Nah, iman sekalian, itu adalah bagi para bujangan harus hafal sebelumnya. Dan juga bagi kita, kalau ingin memberi kendaraan, sama, doanya adalah seperti itu. Kedua adalah, hati-hati adalah apabila akan berjima, maka dalam berjima pun ada adabnya. Dan paling penting adalah masalah doa. Doanya adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, Tentu ada beberapa kaidah lagi, tetapi mungkin waktu sudah masuk waktu zuhur dan kita jadwal sampai dengan zuhur. Oleh karena itu, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun dengan maraton ya, tetapi kiranya membekali bagi calon-calon suami dan calon-calon istri. Dan ikhwan sekalian, An-Najat juga berkhidmat pada umat ini dengan membuka biro jodoh, bahwa siapa di antara ikhwan yang mungkin mencari jodoh atau akhwat juga mungkin sedang mencari jodoh, maka kita punya bironya, dan bironya juga ada di sini, yaitu Pak Bambang, ya itu adalah urusannya. Nah, oleh karena itu barangkali langsung aplikasi, dan karena itu formulir di dalam apa daftar hadir sengaja di situ diberi mukaddimah agar mengetahui, dan bagi tentu semua tolong mengisi, dan itu adalah akan memberi manfaat insyaallah taala. Dan tentu juga ada follow up-nya, bahkan diniatkan apabila memungkinkan adalah calon suami dan calon istri itu adalah bukan saja ikut daurah, tetapi dia lulus dalam ilmu menikah, baru dia menikah gitu kan. Kalau dia belum bisa bagaimana menikah dan bagaimana merauh kehidupan bahtera keluarga, maka sebetulnya dia belum, karena al-ilmu qoblal qauli wal amal, berilmu dulu baru berbicara dan beramal. Oleh karena itu adalah akan diproses mungkin melalui tes, tidak perlu adalah ada tanda kelulusannya, sehingga orang itu mempunyai kompetensi, mempunyai ketuntasan ya kalau dalam belajar, bahwa dia sudah mengikuti, sudah ngaji, sudah punya ilmunya, sehingga kalau mau menikah monggo gitu, sudah tahu begitu. Nah, para sekalian, jangan otodidak, karena otodidak tidak selamanya membimbing. Demikian para sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan boleh nanti barangkali setelah sholat zuhur, karena waktu kita sudah masuk waktu zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.